arem mana harep alem, ia paduli piti dare darem. Dengan kakawalan ate hanjak sanang, manganan kakare pikiran pusang. Ayak malupa ampin beban pambelum, sarita ayungku sarita ayung. Mie mana halau beban derita, sarita suram ate lembut bahagia. Khusus alem tu kahanjak senang menang.